Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidzah kiram rahimani wa rahimakumullah, juga para staf STIT ya bunaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Qawlus Sadidu fi Maqasidit Tauhidi karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita sampai pada bab man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Orang yang bertabaruk mengalap berkah dari pohon keramat atau batu keramat atau yang semisalnya. Atau dengan kata lain, hukum bertabaruk atau mengalap berkah dari benda-benda keramat, tidak hanya pohon, tidak hanya batu. Dan kemarin sudah kita baca dalil yang dibawakan oleh musannif, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sebelum kita membaca syarah atau penjelasan dari Syekh As'adi, sedikit kita review kembali ayat yang kemarin sudah kita baca dalam surat An-Najm ayat 19 yang disebutkan oleh musannif di sini. Qulullahi ta'ala, Allah ta'ala firman, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Tidakkah engkau melihat berhala-berhala itu, yaitu Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga? Surat An-Najm 19-20. Ya. Ya, kalau di kitab, yang punya kitab halaman 44. Kalau di PDF halaman, kalau di PDF saya ini 113 ya. Ya. Kalau di PDF yang mungkin sudah di-download sebelumnya halaman 46-an, kalau nggak salah. Ya, surat An-Najm ayat 19-20 menyebutkan tiga berhala, yaitu Lata, Uzza, Manat. Mana sudah kita jelaskan juga, Lata itu apa, Uzza itu apa, Manat itu apa. Namun sedikit saya jelaskan ulang sebagai faidah. Ini saya bacakan dari syarah Qaidul Arba, Syekh Salih Fauzan. Beliau jelaskan Lata, Uzza, Manat. Beliau katakan Lata ini ada dua cara baca. Yang pertama, cara bacanya taknya takhfif. Takhfif itu tidak ditasydid. Takhfif itu lawannya tasydid. Berarti taknya enggak ditasydid. Lata seperti itu. Cara baca yang kedua, taknya ditasydid. Jadi Latta seperti itu. Latta. Jadi bisa bacanya Lata, bisa bacanya Latta. Ini dua-duanya cara baca yang benar. Ya, ada riwayat qiraahnya yang sahih. Ini ada dalam beberapa qiraat yang sahih. Jadi kalau ada yang baca Lata, jangan disalahkan. Atau yang baca Latta, taknya ditasydid juga jangan disalahkan. Karena ini dua-duanya cara baca yang benar. Dan ini ada maknanya masing-masing. Kalau taknya tidak ditasydid, taknya itu takhfif, kata beliau, ismu sanamin fi ta'ihi wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin 'alayha baitun mabniyun wa 'alayha sata'ir yudahi al-ka'bata wa hawlahu sahah. Lata, kalau taknya tidak ditasydid, Lata seperti itu, ini adalah nama berhala yang letaknya ada di Taif, yang dia bentuknya berupa sakhrah manqushah, batu yang dipahat. Jadi ini masih relate dengan bab yang kita baca, tabaruk dengan batu keramat. Nah, Lata ini batu. Batu yang dipahat, yang dia dibuatkan bangunan. Jadi berhalanya dibuatkan rumah dibuatkan bangunan, dan ada satair, ada tirai-tirai yang menutupinya. Yang bangunan dan tirai-tirainya ini mirip seperti Ka'bah. Wa haulahu saha, dan di sekelilingnya ada terasnya, ya, ada apa namanya, ada halamannya, ya, sah, ada halamannya. Jadi tidak, orang tidak bisa langsung menyentuh patung Lata ini karena ada halamannya di sekitarnya yang dijaga. Nah, ini kalau Lata tanpa tasydid, jadi dia batu. Nah, kalau Lata dengan tasydid, ya, Lata dengan tasydid, maka ini ismu fa'ilin min latta yuluttu. Ini merupakan isim fa'il dari latta yuluttu. Latta yuluttu artinya mengadon, membuat adonan tepung. Wa huwa rajulun salihun kana yuluttu sawiqo wa yut'imuhu lil hujjaj. Latta kalau dengan tasydid, maka itu sebuah julukan untuk seorang laki-laki yang soleh, yang baik, yang dia dahulu suka yaluttu, suka mengadon tepung untuk dibuat roti yang akan diberikan kepada hujjaj, kepada jamaah haji. Falamma mata banau ala qabrihi baitan. Ketika Latta ini meninggal, kemudian kuburannya dibangun. Kuburannya dimegahkan, dibangun. Kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Latta kalau pakai tasydid, maka itu kuburan. Kuburan orang saleh. Nah, maka yang dijadikan syahid dalam bab ini adalah Latta tanpa tasydid. Karena dibahas di sini bukan kuburan tapi batu. Batu yang diagungkan, batu yang dikeramatkan, yang disembah-sembah, ya Allah sebutkan dalam surat An-Najm ini. Ya. Afara'aitumul Lata. Tidakkah engkau melihat Lata? Lata ini batu, batu yang disembah-sembah. Sehingga kalau ada orang zaman sekarang yang menyembah-nyembah batu, mengeramatkan batu, mengkultuskan batu, maka sama saja seperti para penyembah Lata. Kemudian Uzza, syajaratun minas salami fi wadi nakhlatin baina Makkah wa Thaif. Haulaha bina'un wa syata'iru wa indaha sadanah. Uzza adalah sebuah pohon. Ya. Mana sudah saya jelaskan, Uzza itu nama pohon keramat. Yang pohon tersebut pohon salam namanya. Yang adanya di Wadi Nakhlah, tempat di antara Mekah dan Thaif. Yang di sekitarnya ada bangunan-bangunan dan ada tirai-tirainya juga. Dan Lata ini ada sadanah, ada juru kuncinya, ada pelayannya. Ya, jadi tidak hanya di Indonesia ya, tempat-tempat keramat ada juru kuncinya, ada pelayannya. Tapi di Arab pun demikian, tempat-tempat kesyirikan demikian, ada juru kuncinya, ada pelayannya. Maka ringkasnya, Uzza ini nama syajar, nama pohon keramat. Maka kalau ada orang yang tabarruk, kalau berkah kepada pohon keramat di zaman sekarang, mengkultuskannya, menyembahnya, maka mereka sama saja seperti para penyembah Uzza di zaman dahulu. Kemudian Manat. Sakhratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min jabali Kudaydin baina Makkah wal Madinati. Manat adalah sebuah batu, sakhrah kabirah, batu yang sangat besar yang ada di sebuah tempat di yang dekat dengan Jabal Kudayt, Gunung Kudayt, yang ada di antara Mekah dan Madinah. Jadi manat batu juga, seperti Lata tadi. Manat itu batu yang besar yang ada di tempat antara Mekah dan Madinah. Ya, sekali lagi, Lata itu batu, Latta itu kuburan, Uzza itu pohon, Manat itu batu. Sehingga sangat-sangat tepat pendalilan dengan ayat ini. Ya, ayat surat An-Najm 19-20 ini menunjukkan syiriknya, terlarangnya mengeramatkan batu dan pohon keramat, mengkultuskan ngalap berkah batu dan pohon keramat, atau yang semisalnya. Ya, kemudian baru kita baca syarah dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Dia katakan bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Orang yang bertabaruk kepada pohon keramat atau batu keramat atau yang semisal keduanya. Ai fa inna dzalika minasyirki. Maksudnya perbuatan tersebut termasuk kesyirikan. Ngalap berkah kepada pohon keramat atau batu keramat itu kesyirikan. Walaupun judulnya ngalap berkah. Walaupun tidak dinamakan menyembah. Tidak. Walaupun judulnya ngalap berkah, tapi kalau ngalap berkahnya kepada pohon keramat atau kepada batu keramat, maka itu kesyirikan. Wa min a'malil musyrikin, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan orang-orang musyrikin zaman dahulu maupun zaman sekarang. Fa innal ulama'a ittafaqu 'ala annahu la yushra'u atabarruku bi syai'in minal asjari wal ahjari. Karena para ulama sepakat, tidak ada khilafiyah bahwasanya tidak disyariatkan untuk ngalap berkah kepada pohon atau batu apapun, bi syai'in apapun. Wal buqa'i wal masyahidi wa ghairiha, ataupun kepada suatu tempat-tempat khusus atau kepada situs-situs khusus. Situ artinya tempat bersejarah yang khusus atau yang lainnya. Tidak disyariatkan untuk ngalap berkah kepada pohon keramat, batu keramat, atau tempat keramat, atau situs keramat. Fa inna hadza tabarruka ghuluwun fiha. Karena bertabaruk kepada benda-benda tersebut, tabaruk kepada pohon, batu, kepada situs keramat, ini merupakan ghulu. Perbuatan melebihi batas kepada benda-benda tersebut. Wadzalika yatadarraju bihi ila du'aiha wa ibadatiha. Dan perbuatan-perbuatan itu yatadarraj, akan menyeret, akan membawa secara perlahan kepada perbuatan berdoa kepada pohon keramat, batu keramat atau semisalnya, dan ibadatiha, dan akan menyeret, membawa kepada peribadahan kepada benda-benda tersebut. Awalnya ngakunya hanya ngalap berkah, hanya mencari keberkahan saja. Tapi lama-lama akan terseret kepada penyembahan. Wa hadza huwa syirkul akbaru. Dan kalau sudah sampai seperti itu, maka itu syirik akbar. Kama taqaddama intibaqul haddi alaihi. Dan juga sebagaimana sudah kita jelaskan, orang yang melakukan seperti ini maka diterapkan hukuman had. Orang yang melakukan penyembahan kepada pohon keramat atau batu keramat ini melakukan syirik akbar, dan kalau orang melakukan syirik akbar maka itu bisa dijatuhkan hukuman had oleh ulil amri. Wa hadza amun fi kulli syai'in, dan ini sifatnya umum kepada semua apapun. Tidak hanya batu, tidak hanya pohon. Ngalap berkah kepada benda-benda. Ya, apakah itu keris, ya, apakah itu misalnya candi, ya, apakah itu misalnya benda-benda peninggalan orang zaman dahulu, ya, atau kereta kuda, ya, atau kerbau, atau yang lainnya. Sifatnya amun fi kulli syai. Hatta maqamu Ibrahim, bahkan tidak disyariatkan juga bertabaruk kepada maqam Ibrahim. Ya. Tidak disyariatkan mengusap-musap, mencium-cium, atau mengambil sesuatu dari makam Ibrahim. Ya, makam ini bukan makam, ya, bukan kuburan. Makam ini ismu makan. Namanya dalam bahasa Arab ismu makan, isim tempat. Artinya tempat berdiri. Dia kata-kata koma yakumu. Artinya berdiri, koma yakumu. Isim makannya makamun, tempat berdiri. Koma yakumu berdiri, maqamun itu tempat berdiri. Ya, maka maqam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kalau ada yang tanya, kok tempat berdirinya jauh dari Ka'bah? Ya, zaman dahulu dekat. Zaman dahulu dekat, kemudian saya lupa pada pemerintahan siapa atau pada masa apa itu dijauhkan. Awalnya dekat dengan Ka'bah, karena itu tempat berdiri untuk bangun Ka'bah. Ini tidak ada keistimewaan apa-apa. Kecuali satu, disyariatkan untuk sholat di belakangnya setelah melakukan tawaf. Setelah melakukan tawaf, maka dianjurkan, disunnahkan, tidak wajib untuk sholat dua rakaat yang ringan di belakang makam Ibrahim. Ya tidak harus nempel, ya tidak harus dekat-dekat, pokoknya di belakangnya. Ini setiap tawaf, baik tawaf sunnah ataupun tawaf untuk umroh ataupun tawaf untuk haji. Dan andaikan tidak bisa sholat di belakang makam Ibrahim, nggak masalah, boleh sholat di bagian mana saja dari Masjidil Haram. Ya itu saja. Ya, tidak disyariatkan untuk mengusap-ngusap, mencium-cium atau semisalnya. Kemudian wa hijratun nabi, wa hujratun nabi, dan juga kamar nabi atau rumah nabi tidak disyariatkan untuk ngalap berkah dari rumah nabi yang sekarang sudah menjadi makam, ya. Sudah menjadi makam beliau. Masakhratu Baitil Maqdisi, demikian juga tidak disyariatkan untuk ngalap berkah dari batu yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Palestina. Tidak perlu diusap-usap, ya, apa namanya, temboknya, tembok dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Demikian juga masjid yang lain, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi di Madinah, Masjid Haram di Mekah, Masjid Haram di Madinah juga gak perlu diusap-usap temboknya. Ya. Kalau kita umroh, ya kalau nanti ada yang umroh, nanti akan lihat ada orang seperti itu. Ya. Keluar dari masjid setelah sholat, diusap-usap pintu pintu masjid, temboknya, tiangnya, diusap-usap. Ada seperti itu sampai sekarang. Padahal tidak ada keutamaannya, tidak disyariatkan.